إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis dan tempat yang mulia, dan seperti yang telah direncanakan bahwa kita akan membahas sebuah kitab karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa. Ad-Da'u artinya adalah obat, penyakit, sedangkan dawa artinya adalah obat. Jadi ad-da'u wad-dawa artinya penyakit dan obatnya. Sebuah kitab yang cukup terkenal, masyhur di kalangan para ulama, termasuk karya Ibnu Qayyim yang fenomenal. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu kita akan masuk langsung pada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ma taqulu as-sadatul ulama'u wa a'immatud din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibaliyatin. Apa pendapat para ulama dan tokoh-tokoh agama, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, tentang seseorang yang ditimpa sebuah cobaan. Cobaan yang dimaksud di sini bersifat umum. Termasuk di dalamnya adalah penyakit. Dan kita sebagai seorang muslim ketika ditimpa cobaan, kewajiban kita adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa satu cobaan, musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratuh. apa pendapat para ulama dan tokoh-tokoh agama tentang seseorang yang ditimpa sebuah cobaan dalam keadaan dia tahu jika terus-menerus di atas cobaannya itu, maka akan merusak urusan dunianya dan akhiratnya. وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ طَرِيقٍ. Sementara dia ini sudah berupaya untuk menangkalnya dengan segala cara. فَمَا تَزْدَدُ إِلَّا تَوَقُّدًا وَشِدَّةً. Namun tidak ada hasilnya, melainkan cobaan itu justru semakin berat. Penyakit semakin parah. Upaya sudah dilakukan, segala cara, tapi justru tidak berkurang cobaan itu, tidak membaik penyakit yang menimpa itu, yang terjadi malah semakin berat. Famal haylatu fi dab'iha wa mattariqu ila kashfiha. Lalu apa cara yang tepat untuk menangkalnya dan menyingkapnya? Farahimallahu man a'ana mubtala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang memberikan bantuan kepada yang sedang ditimpa cobaan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bantuan kepada seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Aftuna ma'jurin. Beri kami fatwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Jadi ini sebuah pertanyaan diajukan kepada para ulama, satu di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala fa ajaba asy-syaikh al-imam al-alim syaikhul Islam mufti al-firq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Imam Al-Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus Al-Mahrusah radhiyallahu anhu. Maka Al-Syekh Al-Imam Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub sebagai ketua pemimpin Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Thabata fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Di dalam sahih al-Bukhari ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit melainkan bersamaan dengan itu Allah turunkan obatnya. Ini hal pertama yang harus menjadi keyakinan kita. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit itu turun bisa jadi merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran kita. Ketika kita ditimpa sebuah penyakit itu bukan maknanya Allah berbuat zalim kepada kita, ingin menyiksa kita, tidak. Tapi itu sebuah bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena seorang mukmin itu melihat segala sesuatu sebagai sebuah kebaikan. Walaupun secara lahirnya itu tampak sebuah keburukan. Inilah mengapa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Karena semuanya berakhir dengan kebaikan. Diberi kesehatan, hasil akhirnya menjadi baik. Demikian pula sebaliknya, ketika ditimpa musibah berupa penyakit, juga tetap hasil akhirnya kebaikan. Qala wa fi sahihi Muslim min hadits Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da'a bari'a bi idznillah. Kemudian dalam sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'a, jika obat itu sudah cocok dengan penyakitnya, bari abi idznillah, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara-perkara yang haram sebagai obat. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadithi Usamah bin Syarik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Selanjutnya dalam Musnad Ahmad juga datang sebuah hadis dari Usamah bin Syarik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan bersamaan dengan itu Allah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu, mengetahuinya orang yang memang mengetahuinya. Wajahilahu man jahilah, dan tidak mengetahuinya orang yang memang tidak mengetahuinya. Artinya ada yang tahu, ada yang tidak. Namun setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Qala wa fi lafdhin innallaha lam yawda'an illa wada'alahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa, qala al-haram. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan bersamaan dengan itu Allah letakkan obatnya dan penawarnya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kematian. Hanya kematian yang tidak ada obatnya. Karena itu kematian merupakan musibah lahiriah yang paling besar. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Setelah menyebutkan hadis-hadis ini, kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa hadza ya'ummu adwa'al qalbi war-ruh wal badan wa adwiyataha. Penyakit yang dimaksud di sini sifatnya umum, meliputi penyakit yang menimpa hati, ruh, dan juga badan. Wa adwiyataha, demikian juga obatnya. Obatnya juga bersifat umum. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, maka ketika seseorang menderita sakit hatinya, ada obatnya. Secara khusus, secara tersendiri. Demikian juga ketika seseorang ditimpa sebuah penyakit yang bersifat lahiriah, juga ada obatnya. Secara khusus, tersendiri. Intinya masing-masing dari penyakit tersebut ada obatnya. Waqad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah menjadikan kebodohan itu sebagai sebuah penyakit. Ini perkara yang tidak disadari oleh banyak orang. Artinya keumuman orang itu ketika berbicara tentang penyakit, itu hanya menyangkut penyakit-penyakit yang sifatnya lahiriah. Penyakit tifus lah, penyakit TBC lah, penyakit ini, penyakit itu. Padahal sesungguhnya ada jenis penyakit yang lainnya yang justru ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya, di mana tidak semua orang mendapatkan taufik untuk bisa sembuh. Penyakit yang sering tidak disadari dan dilupakan, bahkan tidak diketahui banyak orang itu adalah kebodohan. Padahal Nabi sudah menyatakan bahwa kebodohan sebagai satu penyakit yang membahayakan. Di tempat yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan dalam bentuk bait syair, al-jahlu daun qatilun. Kebodohan itu penyakit yang membunuh. Di dalam kitab Sawarifu Anil Haq, perkara-perkara yang memalingkan seseorang dari kebenaran, kebodohan itu ditempatkan di urutan pertama. Disebutkan dalam kitab itu beberapa perkara-perkara yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, maka urutan pertama adalah al-jahl, kebodohan. Kebodohan itu ibarat kegelapan. Gak kelihatan. Tidak tampak apa-apa. Beda dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Karena itu secara tabiat manusia tidak mau dikatakan bodoh. Karena yang namanya kebodohan sepakat merupakan sesuatu yang tercela. Orang bodoh kalau dikatakan Anda bodoh tidak mau. Padahal jelas-jelas dia bodoh. Tapi kalau dikatakan Anda bodoh tidak mau, menolak. Sebaliknya ketika orang bodoh dikatakan Anda berilmu, senyum, senangnya bukan main. Semua menolak, semua berlepas diri kalau dikatakan bodoh. Ini menunjukkan bahwa al-jahlu madmum, kebodohan itu tercela. Nabi telah menjadikan kebodohan sebagai sebuah penyakit, waja'ala dawa'ahu su'alul ulama. Dan Nabi menjadikan obatnya, penawarnya adalah su'alul ulama. Bertanya kepada ulama. Apa artinya? Apakah hanya sekedar bertanya begitu saja? Tidak. Ada makna yang lebih dalam dari kata su'alul ulama, bertanya kepada ulama, yaitu apa? Belajar. Bukan hanya sekedar bertanya kepada para ulama. Karena tidak sedikit orang yang bertanya ke ulama hanya sekedar menambah wawasan begitu saja. Atau hanya sekedar ingin tahu apa jawabannya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bertanya pada ulama di sini bukan hanya sebatas bertanya. Tetapi makna yang lebih dalam daripada itu adalah belajar. Ya. Talabul ilmi. Menuntut ilmu agama. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Jabir ibn Abdillah qala kharajna fi safarin fa'asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Jabir ibn Abdillah, beliau mengatakan kami dengan beberapa orang keluar untuk melakukan safar. Tiba-tiba salah seorang dari kami ada yang terkena lemparan batu. Fashajjahu fi ra'sihi, sehingga kepalanya terluka. Thumma ihtalama, kemudian dia tidur dan mimpi. ihtilam, mimpi basah. Yang mengharuskan dia untuk apa? Mandi. Fasa'ala ashabahu, ia pun bertanya kepada teman-temannya. Faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, bagaimana pendapat kalian? Apakah aku boleh untuk bertayamum tidak mandi? Karena dia takut luka di kepalanya ini semakin parah. Ada memang luka-luka yang memang tidak boleh terkena air. Qalu, teman-temannya menjawab, manajidu laka rukhsatan, kami tidak melihat kamu dapat rukhsah dalam hal ini. Wa anta taqdiru 'alal ma, karena kamu mampu menggunakan air. Untuk ngambil air dengan tangan itu masih mampu. Fagdasala, akhirnya dengan fatwa ini dia pun mandi. Famata wa qaddarallahu wa masya'a fa'al, dia meninggal dunia. Mata. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira dalika. Ketika kami sampai di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, maka dikabarkan kepada beliau tentang peristiwa itu. Kata sahabat Jabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Sungguh mereka teman-temannya itu telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Bukankah sebaiknya mereka itu bertanya kalau tidak tahu ilmunya? Apakah boleh tayamum atau tidak? Fa inna masyfa'ul 'ay as-su'al, karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib 'ala jarhihi khirqatan. Sesungguhnya cukup sebenarnya bagi dia itu untuk bertayamum dan membalut lukanya, ya'sir aw ya'sib, membalut lukanya dengan kain. Tsumma yamsah 'alaiha, lalu mengusapnya. Wa yaghsil sa'ira jasadih, dan dia membasuh seluruh tubuhnya kemudian. Qala fa akhbara annal jahla da'un wa anna shifa'ahu su'al. Melalui riwayat ini, hadis ini, Nabi mengabarkan bahwa kebodohan adalah sebuah penyakit yang membahayakan. Hasil akhirnya kebinasaan. Dan sebagai obatnya adalah bertanya kepada ulama. Fa inna shifa'al 'ayn as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Kadang-kadang banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak sampai pemikirannya ke dalam perkara-perkara ini. Mereka hanya tahu bertanya kepada orang lain itu ketika tidak tahu alamat. Urusan-urusan yang sifatnya duniawi baru bertanya. Kalau perkara-perkara yang menyangkut akhirat, menyangkut din, justru tidak mau bertanya. Aneh kan? Kalau masalah alamat, ketika menuju ke suatu tempat tidak bertanya, paling juga tersesat begitu saja, dan insya Allah akan ketemu. Walaupun dicari dengan sendirinya. Atau sekarang kan ada apa itu? GPS, ya, ada GPS. Memudahkan bagi seseorang. Sekalipun tidak bertanya bisa sampai. Tapi kalau urusan din, ketika tidak tahu, tidak akan pernah mungkin bisa tahu dengan cara mencari sendiri. Harus bertanya. Ya. Harus belajar. Qala wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu syifa. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Al-Qur'an itu adalah obat. Di dalam Al-Qur'an isinya ilmu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan 'ajamiyan laqalu laula fustilat ayatuh. A'jamiyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Kata Allah, katakanlah, sungguhnya Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Ketika kita ditimpa kegundahan, kegelisahan, obat yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Dengan kita membaca Al-Qur'an, maka hati menjadi tenang, tenteram. Al-Qur'an adalah obat ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah bagian dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti kebanyakan orang yang justru merasa tenang saat mendengar musik. Na'udzubillah. Ketika baca Al-Quran tidak merasakan apa-apa. Tapi saat mendengar musik merasakan ketenangan. Ini berbahaya. Ada penyakit dalam hati. Ini ada penyakit dalam hati. Hatinya tidak sehat. Hati yang sehat itu ketika mendengar hal-hal yang baik atau membaca perkara-perkara yang baik, yang manfaat, itu memberikan rasa ketenangan. Wa qala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Wa min hahuna li bayanil jins la lit tab'id. Kata min dari ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Ini min yang maknanya libayanil jins, untuk menjelaskan jenis Al-Qur'an itu. Artinya semua isi Al-Qur'an itu adalah obat, syifa. La litab'id, bukan min yang artinya menjelaskan sebagian-sebagian. Jadi tidak mengandung makna sebagian, tapi min di sini mengandung makna secara umum. Fa innal Qur'ana kullahu syifa, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya obat. Semuanya obat tanpa terkecuali. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan di ayat yang lainnya. Fa huwa syifa'un lil qulubi min da'il jahli wasyakki warraib. Al-Qur'an adalah obat bagi hati dari penyakit kebodohan, keragu-raguan, dan kebimbangan. Falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i syifa'an qattun a'am wala anfa' wala a'zam wala anjah fi izalati da minal Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan dari langit sebuah obat yang paling sempurna, paling bermanfaat, paling agung, paling menyeluruh dalam menghilangkan penyakit selain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu obat yang paling jitu. Obat bagi seluruh penyakit, baik lahiriah maupun penyakit batin. Qala wa qad thabata fi sahihain. Bukti yang menunjukkan hal itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim min hadis Abi Sa'id dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri qala intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Beberapa orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan safar. Kemudian mereka singgah di satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan Arab. Fastadhafuhum, mereka pun meminta izin untuk bertamu di situ. Fa'abau an yudayyifuhum, namun penduduk kampung menolak mereka. Faludigha sayyidu dalikal hayy, tiba-tiba ketua kampung itu disengat kalajengking. Fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Semua penduduk kampung itu berupaya untuk menyembuhkannya, namun la yanfa'uhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberinya manfaat. Faqala ba'dhuhum, akhirnya sebagian dari penduduk kampung itu berkata, "Law ataitum haula'i rahtal ladzina nazalu." Bagaimana kalau seandainya kalian mendatangi orang-orang yang tadi mau singgah di sini? La'allahu an yakuna inda ba'dihim syai'. Mudah-mudahan mereka punya sesuatu yang bisa menyembuhkan ketua kampung ini. Fa'atauhum, akhirnya sebagian dari penduduk kampung itu menemui para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalu, mereka berkata, ayyuhar rahth inna sayyidana ludigha wa sa'ina lahu bikulli syai la yanfa'u. Fahal inda ahadin minkum min syai? Para penduduk kampung berkata, ayyuhar rahth, wahai rombongan safar, sesungguhnya ketua kampung kami disengat kalajengking. Kami sudah mengupayakan melakukan segala sesuatu tetapi tidak bermanfaat. Apakah salah seorang di antara kalian memiliki satu keahlian? Faqala ba'dhuhum, na'am. Sebagian dari sahabat Nabi itu kemudian dengan tidak ragu dan mantap mengatakan, ya. Wallah inni la'ak, demi Allah, aku akan meruqyahnya. Walakin wallah istadhafnakum falam tudayyifuna, namun tadi sebenarnya kami ingin meminta izin untuk bertamu kepada kalian tetapi kalian menolak kami. Fama ana biraqin hatta taj'aluna lana ju'lan, maka kami tidak akan meruqyah ketua kampung tersebut sampai kalian memberi balasan upah untuk kami. Fasalahuhum ala qati'i minal ghanam. Akhirnya para penduduk kampung itu pun kemudian meminta damai. Meminta damai lalu menjanjikan untuk memotongkan seekor kambing. Fantalaqa yatfulu alaihi. Akhirnya salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam itu pergi menemui ketua kampung tadi yang terkena sengatan kalajengking. kemudian meludahi bagian lukanya dengan sedikit ludah sambil membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Faka'annama nusyita min iqalin, tiba-tiba apa yang terjadi? Ka'annama nusyita min iqalin, seolah-olah si ketua kampung tadi dalam keadaan tidak pernah tersengat kalajengking. Kembali seperti semula. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalba. Dia bisa jalan lagi secara normal dan tidak merasakan adanya rasa sakit. Fa'afauhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Kemudian para penduduk kampung itu pun memenuhi janjinya, yaitu menyembelihkan seekor kambing untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala ba'dhum iqtasimu faqala alladhi raqa la naf'al hatta na'tiya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanadhkuru lahu alladhi kana fananzur bima ya'muruna. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakaru lahu dhalik. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Thumma qala qad asabtum iqtasimu wadribu li ma'akum sah. Singkat cerita, para sahabat itu kemudian melanjutkan perjalanannya, bertemu Nabi alaihi salatu wassalam dan menyampaikan kejadian tadi. Lalu Nabi berkata, wa mayudrika annaha ruqyah. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya surat Al-Fatihah itu ruqyah? Sungguh apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Atas dasar hadis ini pula, para ulama kemudian mengatakan bahwa salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Suratul Ruqyah. Surat Ruqyah. Karena ada nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Disebut Sab'ul Mathani, disebut Umul Kitab. Di antaranya juga disebut Surat Ruqyah. Ini bukti bahwa Al-Quran itu obat. Qala faqad athara hadad dawa'u fi hadad dah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sungguh obat ini telah memberikan efek yang sempurna untuk sebuah penyakit. Wa azalahu hatta ka'an lam yakun. Bahkan bisa menghilangkan penyakit itu secara total sehingga seolah-olah tidak pernah ada penyakit itu sebelumnya. Wa huwa ashal dawa'un wa aitsar. Al-Qur'an sebagai obat. Obat ini obat yang paling mudah. Obat yang paling mudah dan obat yang paling gampang. Walau ahsanal 'abdu at-tadawi bil Fatih la ra'a annaha ta'thiran 'ajiban fis syifa. Seandainya seseorang itu dengan baik menjadikan surat Al-Fatihah sebagai obat, maka sungguh dia akan melihat dampaknya yang sangat menakjubkan berupa kesembuhan. Hanya masalahnya tinggal kembali kepada keyakinan. Yakin enggak kita? Ya. Kadang-kadang ada orang, subhanallah, saya sudah baca Al-Fatihah 100 kali. Tetapi tetap saja ini penyakit enggak sembuh-sembuh. Malah saya pening. Saya sudah coba berulang kali baca Al-Fatihah. Tetap saja. Malah tambah parah peningnya. Persoalannya kembali kepada keimanan. Kembali kepada keyakinan. Kembali kepada sejauh mana kita mengamalkan Al-Fatihah. Karena itu semuanya berpengaruh. Semuanya berpengaruh. Kalau kita hanya sebatas membaca begitu saja. Atau bahkan sambil membaca, dia juga sambil nyari-nyari obat yang tepat, yang lainnya. Ini lebih parah. Tapi kalau kita yakin bahwa surat Al-Fatihah ini sebagai obat yang jitu, ya, dengan penuh keimanan kepada Allah, insyaAllah biiznillah, penyakit itu bisa sembuh. Ruqyah yang paling top surat Al-Fatihah. Dan itu merupakan salah satu kelebihan dari surat Al-Fatihah. Semua surat di dalam Al-Quran pada dasarnya punya kelebihan. Tetapi ketika dikaji satu persatu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Al-Fatihah jangan dibaca ketika mau makan. Selesai makan Al-Fatihah, mau makan Al-Fatihah. Sebelum berdoa Al-Fatihah dulu, setelah selesai berdoa Al-Fatihah. Mau apa-apa Al-Fatihah. Ini tidak memberikan efek apapun. Justru kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita jatuh kepada kebid'ahan. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan dengan tegas bid'ah kalau ada orang yang ketika memulai doa dengan Al-Fatihah dan mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Qala walakin hahuna amrun yanbagi attafaqqan lahu. Kemudian kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atau sebelumnya, wa makattu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa wala ajid tabiban wala dawa. Fakuntu u'alij nafsi bil Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman. Wa kana kathirun minhum yabra sari'an. Kata Ibnu Al-Qayyim, aku pernah tinggal di kota Mekah beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba aku ditimpa sebuah penyakit. Aku sakit. Aku tidak mendapati ada dokter, tidak pula obat-obatan. Sehingga yang kulakukan adalah aku mengobati diriku sendiri dengan surat Al-Fatihah. Dan sungguh luar biasa, aku melihat ada efek dampak yang sangat besar. Sehingga aku pun menyatakan, ya, mengklaim bahwa siapapun yang memiliki rasa sakit hendaknya mengobati dirinya dengan surat Al-Fatihah. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan sungguh banyak orang yang sudah sembuh dengan cepat ketika mengobati penyakitnya dengan surat Al-Fatihah. Qala walakin hahuna amrun yanbaghi attafattun lahu. Hanya saja ada hal yang harus dicermati. Wa huwa annal adhkar wal ayat wal adiyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'ah syafiyah. Walakin tastad'i qubulul mahal. Wa quwwatu himmatil fa'il. Wa ta'thiru. Di sini ada hal yang patut dicermati, yaitu bahwa semua zikir-zikir dan ayat-ayat serta doa-doa yang dijadikan sebagai obat dan ruqyah itu pada dasarnya nafi'ah syafiyah, bermanfaat dan dapat menyembuhkan. Pada dasarnya seperti itu. Hanya saja dituntut qubul mahal untuk memberikan penerimaan yang sempurna. Memberikan penerimaan yang sempurna atas obat tersebut. Doa-doa dan ayat-ayat serta dikir-dikir tersebut. Dan adanya kekuatan serta keinginan dari orang yang berobat dengannya agar obat tersebut dapat memberikan efek, dapat memberikan dampak. Ini yang kita singgung di awal tadi, ya, yaitu kembali kepada keyakinan. Kembali kepada keyakinan dan kembali kepada penerimaan. Sejauh mana keyakinan kita, maka sejauh itu pula efek yang akan dirasakan dari obat dengan menggunakan Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Fatihah. Qala famata takhallafa syifa kana li dha'fi ta'siril fa'il أو لعدم قبول المنفع أو لمانع قوي فيه يمنع أو ينجع فيه الدواء. Ketika ternyata tidak kunjung sembuh, sudah dibacakan zikir, sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa, bahkan surat Al-Fatihah berulang kali, tetapi ternyata tidak kunjung sembuh, itu bisa jadi karena dha'fi ta'siril fa'il. Bisa jadi karena orang yang menjadikan zikir-zikir dan ayat-ayat serta doa-doa tadi sebagai ruqyah, itu dalam keadaan lemah keyakinannya. Tidak yakin. Au li adami qubulil munfa'il, atau orang yang diruqyahnya enggak nerima. Jadi ketika tidak kunjung sembuh ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang yang meruqyahnya itu tidak yakin sepenuhnya. Atau pihak yang diruqyahnya ya, yang tidak menerima. Au limani'in qawiyyin, atau karena ada satu hal yang menghalangi yang cukup kuat sehingga menjadikan obat ruqyah tersebut tidak sempurna. Ini yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari. Karena bisa jadi kita sudah punya keyakinan kuat bahwa ruqyah ini sangat bermanfaat. Setiap orang yang datang di ruqyah, enggak ada orang yang datang nyari. Ya, yang mau di ruqyah umpamanya. Ternyata kok tidak memberikan hasil yang baik. Itu mungkin saja pihak yang diruqyah dalam keadaan tidak yakin. Dalam keadaan tidak yakin. Oleh karenanya yang paling baik itu adalah seseorang meruqyah dirinya dengan dirinya sendiri. Tidak melakukan bantuan dari orang lain. Bahkan merupakan perkara yang tercela meminta diruqyah. Dan banyak orang yang pada awalnya menyibukkan diri dengan kegiatan ruqyah meruqyah hingga akhirnya jadi dukun. Tidak sedikit buka ruqyah center, ujung-ujungnya bermain dengan setan, dengan jin. Karena itu Syekh Rabi punya sebuah risalah khusus kecil tentang masalah ruqyah ini. Yang diantara arahannya adalah kita tidak boleh menyibukkan diri dengan persoalan ruqyah meruqyah. Kalaupun ada orang yang memaksa dirinya minta diruqyah, nanti bagaimana kalau seandainya tidak diruqyah, dia akan pergi ke dukun, pergi ke ini. Kata Syekh Rabi, cukup didoakan saja. Masalah dia pergi ke dukun, itu urusan dia. Karena tadi, khairuddin rahimakumullah, tidak sedikit orang yang sudah mulai terjun dalam urusan ruqyah meruqyah, ini malah jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena iblis, syaitan bisa masuk melalui pintu ini. Iblis bisa bermain-main melalui pintu ini. Iblis bisa membisikkan, Masya Allah, kamu sekarang ruqyahmu luar biasa. Setiap yang datang bisa sembuh. Setiap yang ingin diruqyah bisa sembuh. Masya Allah. Ayo tingkatkan, tingkatkan. Ya. Terus digoda, terus dibisiki sama iblis. Terus dipermainkan oleh iblis. Merasa bangga, merasa hebat, ya. Tidak menutup kemungkinan kemudian iblis menawarkan jalan yang lain. Oh, jangan hanya ruqyah dong. Pakai cara ini, pakai cara itu. Kamu harus melakukan akting. Jangan cuma dibacakan Al-Quran dan selesai. Cobalah pakai media ini, media itu. Terus diolah sama iblis. Hingga akhirnya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan wassalam. Jadi dukun beneran. Nah, jadi jangan menyibukkan diri dengan ruqyah. Namun kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah syifa ruqyah, obat. Nah, khawana bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkan kembali. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.